kapat mongko kalimo candolo. Mongko kalimo candolo. Ae jagat sanyoto om batu pati ulo si sesapi kumaran patu pate ning sirep kocap goro-goro kang pungkasan ana swara tanpa una tanpa nida lamun jinarwakna upama ta katuna sloka-sloka celeng katuna inten-inten bumi kapendhemo sak dedeg sak pengawise katon mancur tejaniro kang bisa miwiti lan mungkasi goro-goro sejati Dewa kamanungsan Kilurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka Marga Ewuh Ya Kilurah Buga Sampir Bathara Ismaya sejatine Saben mijil kinurmatan goro-goro mitulis saka pujangga Duk Rikala Semana tumurun ing mercapada sepisan momong Bambang Bermani nganggu kormat goro-goro lan uga nuhaken prahara. Rikala semana pungun-pungun ing tias tumuleh kanan kelawan kiring angupaya kang putra yekti tan ana katon. Anggar jita tenging penggalih kepareng lucitaing driya Kilurah Semar Badranaya. Seru anggono raras. Lurah Semar Cemplon karanganton cenguk garangan dua minggat ono ngendi anak-anakku mau panjen trembelane ora urus asem ketut gula legi lawong tapating grubuk ono kene kok bareng bapakne mios mak kelakep tanpa ono benene walang alisik montro-montro kang songko wetan gendanu. Tuan atak jak rujak jeruk. Atak jak kelenengan aku areng ngasto kendang malah minggat. Asora serem iki. Anak-anakku pancen yen karo bapakne padha ngiwiwi. Mongko montas padha pating jegigi lelingguh pating jenggunggut ana kene. Bareng bapakne selingkrah-selingkrah rawuh biur ilang kabeh tanpa dikedhepake prandek kuno nek dongune adine ganjaran utuk-utuk wis do teko rebut ngarep ana sing tas nampani njuk ndelik koyo ngetok meneh ha dadine dobel mongko aku lalen. Nolo garueng Petruk Bagong pancen anak-anak wis werna-werna kok solah bawane iki werna-werna sing kaya gareng ketoke bocah mringkil kok ana mendeles ora jamak mendeles kurang ajar mongko nek penemune cok beda karo kanca-kancane nek dong cocok ngono le nyuara seru rajama nek nabu ya serok-serok ke ben ketok nek dong ora tingak tinguk tingak tinguk nek dong agak kepenak uripe tanpa gape karo wong tuwo diar parp cok ora teko anger diar parp cok ora teko mongko sagung ngeteri gebingang kok tadi ya kesaguane ora tau dituruti mongso gek pit siji kok meng joli gebingang luru. Tunggal dene sing jenenge Petruk ya ora genah. Wong lanang rambuté dawa. Anggrane meng cok di ekor kuda. Lah wong kon syukur kok ya ora mangkat-mangkat wis. Gebanget tengtem. Anggepe ki tumane ra akeh ngono aja. Jare nek wis anake lair ra syukur tak enten-enteni wis tak nek dhuwit nggo syukur ya malah nggo tuku mbako. Wis coba kon nyawang mungkin ora ngandel kon foto karo mungkur rak jentir. Ning prandek puno kemarman yes. Kae bocah kae watake meneng kae. Ning ngandut watu. Angger muni motang. Wah, ling nguncit-uncit wis ora. Kae mungsuhe Bagong. Kae Bagong tau ngapusi. Wis cetok kuwi. Aku weruh dhewe nek kuwi. Wis aku ngedolake yo malah duwite dubeng-ubengke. Lah. Sido-sido mah digelibeng karo garenge. Nolo garueng. Bagong. Petruk. Kowe do bali yo mrene tuluhe. Nek ora tak tembangke, ora tak jogetke kok kebangetan temen. Ya kepaksa rengeng-rengeng ah, bukae regeng-regeng. Nah, bocah-bocah ini pancen. Aduh yono tak nembang o tembang aku. aduyono tak nembang ngopi, tak nembang ogaru rekmo sarana pinin dadamo. Saya iki anggar dijogeti ngono jan ketok. Wah, nikmat banget. Aduh yana tak nembang iki maning. Aduh yana tak nembang barat matyo. Pancen ibu-ibu waranggono pinter. Iso kompak karo kanca-kanca. Sok kapan kanca-kanca iki? Atak bon. Tak kon gameli aku. Pokoke sing ngendang anggar gelem ngendangi aku piro bayare? Atak nei. Saya waranggane nek gelem nyindeni aku temenan kuwi njaluk bayar piro tak bayar Semar ora baen-baen nyocokake karo gamelanku gamelane apik pradagane becik waranggane apik wah senengku ora jamak-jamak eh kaya arep gemang-gemang mati kae. Rambutku mendino tak semiri. Tak jiam pula. Angger tak jingkati ngau kocok moto. Terus leli gong ini ki. Penak banget. Coba tak cincingi. Kutut manggung selindru. Sore sore yolah bapak. Aku bayang itu iso kutubuk kutubuk kutubuk kutubuk mengko anakku kok dora mrene kok weh jenenge kutut manggung pancen angler temenan. Neng muni omben ngantek gambleh. Benum benum benum. Main damuk sing lanang. Aku joget. Pakan. Tenaga kuat tak entek-entekke kok. Tak nggo joget. Pakan, pakan nono. Iki teki sapa mesti ne ono sing tuwe sapa to tinggelen posito apa ora ayu kuning moblong ku anger lara weteng tak antemi kowe engko. Mulai rig-rigan anjlok-anjlok. Jur karmu kepiye jajal? Main kondor sikile. Ono sikil kok iso kondor. Wae tenan jur abu-abu kae maido. Lah joget ki mung sak madya mongso gek nglubuk semono dhuure. Ora sesuai karo awake. Oh, tembangan wong tuwa sing nggo gawe jambalan ayu kuning, ayu kuning. Wong tuane semono karo wong ayu wis nginceng wae. Ora ketemu nalar. Anjur aku adomani apa? Lah wong ming tembang, tembangan-tembangan kae nek kowe niku ya bagus iki kowe man. Wong tembang wong tuwa ki kudu dipapakake sing apik. Sing mengkupi tutur karo anak putune. Ora kok wong tuwa tembangane moblong-moblong. Be karang yen nyawang wong moblong-moblong. Ketoke yo isih kalingan jaman aku enom. Nek nyawang wong jur menjap-menjep ngowat ngawet lambe anggape isih bagus ngono po. Jajan sing moblong-moblong kuwi jaran kowe gelem nyawang. Dari penyak wetengmu. Dicucak dicucak. Iki lha kok karo bapakne kok nyengeni. Aku kira nyengeni ming mapake tembung sing kleru. Nek tak sengeni maneman wong bapak. Aku biyen ora ana sing anakake kowe ngono. Dadi tak pernahke nek wong tuwa ki murih kena kanggo tulodo nang anak putu yen ngendika ya kudu bisa sing cocok karo le dadi wong tuwa ngono. Nek awake dhewe iki tembangane ayu kuning moblong-moblong nek kon nyukongi karo aku ra gelem. Wandamu kok terwelu ora. Ayo nembang joget sing apik ora nguman-uman bapakne. Lah yen bapakne ora oleh nembang kok ngono kuwi yo diganti tembang piye? Tembang pirang-pirang kok rewel. Kutut manggung jak mau sore-sore kutut manggung jaluk ngombe. Nah. Jambu apa jeruk? Kanca maju saya matuk. Ora cocok. Anjur juk, aja padha ting geleni. Ora usah dienggo, saiki ora usah dadak anggo ting geleni langsung kok saiki. Ting geleni perlune apa? Wano kaya-kaya waktu yuk ranggu sepada ting geleni orang anggu orang geleni genduli ayo kanca tandang kiawe mangun praja mangun mangun apa? Mangun pawiro? Mangun pawiro dengkulmu tembung mangun lan bangun kuwi padha ming enteng karo mantep ngono. Bangun, mangun. Lho. Tugulane nang tulisan rak padha intine mangun kuwi. Orang bola-bali apalane penting genduli karo anak ragem mati nek nembang buku karpe dhewe. Mulane cok tutupi pet barang sirai. Karang gua aling-aling rambut orang ngerasa ake. Ayo kue nembang sing apik gendingamu ya kudu sing apik sing bisa podoro bapakmu. Kue ngumanu-manu karo wong tua orang gunane Awit mitulis kau pangertiku mungguin kowe karaku mesti pinter aku. Dung karuang. Tak tintingnya ya pak. Aku nek ora pelok ora seneng. Ayo coba. Tak tintingnya. Mending sing api tur kowe mesti seneng. Kalungking pak. Weh nganggu dibawani apa le. Ayo coba dibawani. Wah, sian. Aku seneng yang gending kalengkung. Kalungking. Heeh. Wis dibawani. Bawani apa? Mamak pret. Asarungku suweke. Tak kena bawa suarane aku pret ngono. Suarane aku ngemat-mate. Bawa ini nganggo suara kok prut. Aja kleru kipel tangan sang krimanku. Ngelik, aya. Kumang doreng ngapang. Kates. Udu kanjur demek kemarin ke payu kates. Ono kates kok ono pange. Yen mabur ing ing lanci bangi. Wih, apa kates kok mabur bengi? Ayo kuwi lawa. Iki mau kalungking. Iya pak, adimu Petro gak dundang mrene. mengko yen anak-anak kowe mlumpuk gek do atak kandhani. Petro, tak undangke no, mau bocahe nang kono kae kok. Tang tang tang tang tang tiriri tang tang tang tang tang tru. Petro Petro Petro kantong kantong kantong Petro Bagong Bagong Bagong Semar. Bapakne barang dicatet. Kyaine karo Kang Gareng Kang Redha Nyiworo pating brengok rumangsaku kok ora saru ning malah saya asri. Lah rak ngono. Keto asri. Nggih, Pak. Nah. Kang Gareng wong gending napa kok kepireng ketoke pelok larase. Kalung keng. Oh. Hatiane Semar. Kutut mabur. Eh. Manggung. Amune manggung kok mabur. Mencok neng kowe kuwi, Pak. Kutut manggung. Neng awang-awang. Wis iki gendinge sing apik, Tong. Nggih mangke kula tak gending. Yani Semar mesti ngersake gending sing alus. Oh, coba tak krungu. Ijo nganggo biru. Wah, suarane apik. Terus langsung dawah. Srikaloka tinapa kencang pradongga. Yo kanca datang raya ngrokan cani nani mana mulan kecang cerit pilong arani jalan jalan.